بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Pada akhir pembahasan kita telah menjelaskan tentang diharamkannya menafsirkan Al-Quranul Karim dengan tanpa ilmu, tanpa hujjah dan burhan. Sebab seorang yang menafsirkan Al-Quranul Karim membutuhkan ilmu alat, baik dari sisi dia memahami Al-Quran Al-Karim dengan baik, dia mengetahui yang umum, yang khusus, yang mutlak, dan yang muqayyad, dan dia mengetahui nasikh dan mansukh. Demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menelaahnya, mengetahuinya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Demikian pula dia harus mengetahui tempat-tempat ijma'. Demikian pula dari sisi ilmu Al-Lughatil Arabiyyah, dari ilmu Nahwu, Balaghah dan yang lainnya. Apabila seorang menafsirkan Al-Quranul Karim dengan tanpa dasar ilmu tersebut, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Jangan kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Dan Allah Azza wa Jal pada saat menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan, Allah mengatakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu kalian mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang kalian tidak punya ilmu dengannya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام. Orang-orang yang menafsirkan Al-Quranul Karim dengan ra'yu mereka, dengan pendapat semata, dengan akal, dengan tidak dibangun di atas dalil yang sahih, maka mereka ini bermacam-macam keadaannya. Minhum man yahtajju bi ayatin ala tashihi madhhabihi wa taqwiyati khatirih. Di antara mereka ada yang berhujjah dengan sebuah ayat untuk membenarkan pendapatnya dan untuk menguatkan pemikirannya. Untuk membenarkan dan menguatkan apa yang menjadi keinginan dia. Ma'a annahu la yaghlibu ala dhannihi anna dhalika huwa al-murad bil ayah. Padahal ya, secara persangkaan ya, dia tidak menyangka bahwa itulah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Nah, la yaghlibu ala dhanni, bukan kemungkinan, dan dia sendiri menyadari bahwa kemungkinan besar bukan itu penafsirannya, bukan itu maksudnya. Wa innama yaqsidu adh-dhuhur ala khasmi, hanya saja yang dia inginkan adh-dhuhur, ya, untuk memenangkan di atas lawannya agar dia bisa menang dalam dialog misalnya. Jadi paksakan. Padahal dia tahu sebenarnya memang bukan itu penafsirannya, tapi karena enggak mau kalah dalam debat, ya, tidak ingin dijatuhkan, dia merasa malu, maka terpaksa dia menggunakan dalil yang dia sendiri tahu bahwa sebenarnya dalil itu tidak diarahkan ke situ. Terpaksa dia memakainya. Nah, ini batil. Nah. Ya. Sebagai contoh misal, mungkin sebagian mereka ada yang berhujjah dengan hadis-hadis al-jamaah. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan umat menjadi 73 kelompok. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Siapa itu al-jamaah? Siapa itu al-jamaah? Ya, maksudnya jamaah, kami ini jamaah. Yakni Islam jamaah misalnya. Maka siapa yang tidak masuk ke dalam Islam jamaah, maka bukan dari kelompoknya. Siapa yang bukan dari kelompoknya, maka kafir, murtad. Karena tidak berbaiat. Orang tidak berbaiat kepada pimpinannya, maka dia mati-mati jahiliyah. Kalau dia kafir, berarti tidak boleh bersentuhan dengannya, najis. Sehingga kalau dia masuk ke dalam masjidnya, maka kalau dia keluar harus dibersihkan. Nah, memahami ayat-ayat tersebut ataukah hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-jamaah, semuanya diarahkan kepada kelompoknya. Wa minhum man yaqsidu ad-du'a ila khairin, di antara mereka ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, tapi dia memaksudkan untuk mengajak kepada kebaikan. Wa yahtajju bi ayatin min ghairi ayyud, na'am, min ghairi ayyadhhara lahu dalalatun lima qalahu. Dia maksudnya baik, ingin mengajak kepada kebaikan. Na'am. Maka dia pun berhujjah dengan ayat. Yang ayat yang dijadikan sebagai hujjah itu tidak jelas menunjukkan terhadap apa yang dia katakan, tapi maksud dia baik. Nah, maksud dia bagus, ingin mengajak orang pada kebaikan, tapi salah pendalilan. Ya, asal comot ayat lalu ayat ini jadikan sebagai hujjah misalnya. Nah, ya, dianggap bahwa itulah yang dimaksud dari hukum yang dia sebutkan. Nah, maka ini juga termasuk menafsirkan Al-Qur'anul Karim tanpa ilmu. Wa minhum man yufassiru alfadhahu al-arabiyyata min ghairi wuqufin ala ma'aniha 'inda ahliha. Di antara mereka ada yang menafsirkan lafaz-lafaz bahasa Arab dengan tidak melihat kepada makna-maknanya menurut ahlinya. Jadi dia fahami sendiri. Dia memahami sendiri. Wa hiya mimma la yu'khadhu illa bis-sama'i min ahli al-arabiyyah. Padahal lafaz-lafaz ini diantara lafaz yang tidak diambil kecuali harus mendengarkan langsung dari orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Wa ahli tafsir, dan ahli dalam menafsirkan. Tidak boleh difahami sendiri. Nah, tidak boleh difahami sendiri. Kabayani ma'na al-lafzati wa i'rabiha, seperti menjelaskan tentang makna sebuah lafaz dan i'rabnya. Wa ma fiha min al-hadfi wal ikhtisar, dan apa yang terhapus pada kalimat itu dan ringkasan, ya, kalau ungkapan tersebut diringkas. Wal idmari wal haqiqa wal majaz wal umum, Dia harus mengetahui domirnya itu kembali kemana. Dia harus tahu apa itu hakikatnya, apa majaznya, apa umumnya. Wal khusus, ya, khususnya apa? Wal ijmal, secara global, ayat-ayatnya menyebutkan global. Wal bayan, yang menjelaskan. Wat taqdim wat ta'khir, mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Wa ghairi dzalika mimma huwa khilafudz zahir, dan yang selain itu dari apa-apa yang mungkin menyelisihi yang zahir. Nah, ini pengambilan ilmunya memang harus dari ahlinya. Dalam hal ini adalah mereka yang dikenal sebagai al-mufassirun, yang talaqqa ilmunya dari, ya, secara bersambung sampai kepada para sahabah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yakfi ma'a dhalika ma'rifatul arabiyyati wahdaha, dan tidak cukup dalam menafsirkan Al-Qur'an hanya sekedar mengetahui bahasa Arab saja, enggak cukup itu. Bal la budda ma'aha min ma'rifati ma qalahu ahli tafsir fiha. Bahkan dia harus bersama dengan bahasa Arab yang dia miliki, dia harus punya ilmu tentang apa yang diucapkan oleh ahli tafsir dalam menafsirkan ayat itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sebagian mereka yatajarra'un, terlalu lancang, berani sekali menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Sekedar dia baru, ya, mungkin baru belajar tafsir. Bahkan ada yang mungkin baru belajar terjemahan Al-Quran sistem 24 jam, atau sistem 40 jam, atau sistem 48 jam, atau 50 jam, atau sekian jam, menyangka bahwa dia sudah faham Al-Quran Al-Karim. Sudah berani menafsirkan Al-Quran. Ya. Contoh yang sering kita sebutkan, ada sebagian mereka yang berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'. Rijal itu pemimpin atas wanita, atas nisa'. Kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama tafsir, rijal itu ya laki-laki. Kaum lelaki itu yang memimpin kaum wanita. Kaum lelaki yang jelas, ya, mereka jenisnya khusus, wanita juga jenisnya khusus. Kaum lelaki dari kaum Adam, kaum wanita dari kaum Hawa, itu jelas itu. Tapi dia mengatakan ar-rijal di sini yang dimaksud yang punya kekuatan, yang memiliki power. Ya. Jadi siapapun dia, kalau dia kuat untuk menangani sesuatu, dia dinamakan rajul dalam bahasa Arab. Rijal kan jamak dari rajul. Siapa itu rajul? Orang yang kuat menangani sesuatu, kata dia. Kok bisa begitu? Iya. Harus begitu, kata dia. Orang yang kuat menangani sesuatu, walaupun dia perempuan, kalau dia bisa menangani itu, maka dia dalam bahasa Arab namanya rajul. Kenapa? Nah, di dalam surah Al-Hajj, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji ke Al-Masjidul Haram. Apa kata Allah? وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ rijalan, ya. Umumkanlah kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Mereka mendatangimu rijalan. Nah, rijal berarti semua yang mendatangi Ka'bah itu mereka rijal, walaupun pakai jilbab, walaupun perempuan, dia juga, mereka itu juga rijal, ya. Jadi walaupun dia perempuan tapi punya kemampuan, namanya rajul. Yang di sini rijal, di dalam ayat surah An-Nisa itu ar-rijalu juga disebutkan rijal, ya, dalam surah tersebut, surah Al-Baqarah, ya. Nah, disebutkan sama-sama rijal. Subhanallah. Ya. Hadza jahl, ini kebodohan. Ya, kalau dalam usul fikih namanya apa, ya, ikhwan? Jahilun murakkab. Ini jahil yang bertumpuk-tumpuk. Nah, tersusun jahilnya, ya. Padahal rijal di dalam surah Al-Hajj itu jamak dari rajil yang artinya berjalan kaki. Sedangkan rijal yang terdapat dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu yang dimaksud jamak dari rajulun. Rajulun itu ya dhiddul mar'ah, lawan dari wanita. Kebetulan sama-sama jamaknya rijal. Lalu ditafsirkan ayat yang terdapat dalam suratul hajj ke ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Batil. Nah, lalu dibangun di atas hukum bahwa wanita itu boleh menjadi pimpinan negara. Lupa dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sebuah negara yang mereka mengangkat pemimpinnya sebagai wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung suatu kaum mereka mengangkat pimpinannya seorang wanita. Sehingga tidak cukup hanya sekedar mengetahui bahasa Arab. Az-Zamakhsyari, tokoh Mu'tazili, ahli dalam bahasa Arab. Akan tapi, dengan keilmuan tersebut tidak cukup untuk memahami Al-Quranul Karim. Dia memahami dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihatku ketika Allah mengatakan kepada Musa alaihi salam, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihatku lantarani, kata dia lan, yang dimaksud lan di sini adalah lan litta'bid, lan itu faedahnya untuk selama-lamanya, ya. Berarti maksudnya apa selama-lamanya? Engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh hambanya selama-lamanya. Di dunia dan di akhirah. Walaupun di dalam syurga. Mengingkari bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirah. Bayangkan. Sampai menolak hadis-hadis yang mutawatir. Bahkan nas-nas dalam Al-Quran yang lainnya. Menunjukkan bahwa Allah itu dilihat di akhirah. Di dalam syurga, bagi penduduk syurga. Diingkari. Berdalil dengan lan itu litakbid. Padahal secara bahasa sendiri keliru. Dibantah oleh jumhur ahli bahasa, jumhur ahli nahwu. Bahwa lan tidak menunjukkan takbid. Bihasabihi. Tergantung konteksnya, tergantung siyakul ayah. Nah. Maksud dari ayat itu innaka lan tarani, sesungguhnya engkau tidak dapat melihatku yakni selama di dunia, kamu tidak akan mampu. Dan itu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, innakum lan tamutu, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya. Nas-nas dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala dilihat di akhirah. Faqad yakununa mujtami'in ala tarkiz zahir. Boleh jadi para ulama tafsir sepakat untuk meninggalkan makna secara zahir yang terdapat dalam ayat tersebut. Ya. Aw ala iradatil khusus, ataukah maksud dari ayat itu khusus. Awil idmar, ataukah ada yang tersimpan, ada yang tersembunyi. Wa ghairi dhalik, dan yang semisalnya. Mimma huwa khilafudh zahir, dari apa-apa yang menyelisihi zahirnya. Wa kama idza kana lafdhu mushtarakan baina ma'ani, demikian pula terkadang satu lafaz itu memiliki beberapa makna. Itu harus diketahui, masing-masing tempat punya makna tersendiri yang tidak bisa dibawa kepada tempat yang lain. Fa ulima fi mawdhi'in anna al-murada ihda al-ma'ani atau fa'alima fi mawdhi'in, lalu kemudian orang tersebut mengetahui satu tempat maknanya bahwa yang dimaksud adalah salah satu dari makna itu. Tsumma fassara kullama ja'a bi, lalu kemudian dia menafsirkan semua apa yang ada di dalam nas itu dengan lafaz itu dengan penafsiran yang sama, itu keliru. Sama seperti yang kita sebutkan, rijal sama-sama rijal tapi berbeda penafsirannya. Yang satu jamak rajul pejalan kaki, yang satu jamak rajul yang artinya laki-laki. Walaupun lafadznya sama, tapi berbeda hakikatnya, berbeda maknanya. Fahadha kulluhu tafsirun birra'yi wa huwa haram. Maka ini semua merupakan bentuk-bentuk penafsiran dengan ra'yu dan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Yahrumul mira'u fil Qur'ani wal jidal fihi bighairi haqqin. Diharamkan berdebat atau mendebati Al-Qur'anul Karim dan berdebat tentang Al-Qur'an dengan tanpa hak. Yakni mendebati isi Al-Qur'anul Karim. Wah, kayaknya mestinya seperti ini. Ya. Harusnya seperti ini keadaannya. Harusnya ayat ini maunya dibentuk seperti ini. Harusnya kisahnya yang benar seperti ini. Akhirnya menimbulkan keraguan pada diri seorang disebabkan karena dia terlalu banyak mempertanyakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa min dzalika ay yudhhira fihi dalalata al-ayati ala syai'in yukhalifu madhhabahu. Ya. Contohnya di antara seorang yang berdebat atau mendebati Al-Qur'anul Karim adalah seseorang yang menampakkan penunjukan dari ayat tersebut yang ayat ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang menyelisihi pendapatnya, menyelisihi apa yang menjadi ra'yu dia, apa yang menjadi pendapat dia, madhabnya. Wa yahtamilu ihtimalan dha'ifan muwafaqata madhhabi. Tapi ada kemungkinan, kemungkinan itu kecil, lemah. Yang kemungkinan itu mungkin saja sesuai dengan madhabnya. Dan dia tahu itu. Fayahmiluha ala madhhabih. Akhirnya dia membawanya kepada madhabnya. Nah, dia membawa kepada madhab. Wa yunadhiru ala dhalik. Bahkan dia berani berdialog atas hal itu. Ma'adhuhuriha lahu fi khilafi ma yaqul. Padahal jelas-jelas menyelisihi apa yang dia katakan. Sebagaimana kita ketahui ya ikhwan, kebiasaan ahlul bid'ah, mereka suka mencari ayat-ayat yang tersamarkan, ayat-ayat yang bisa dibawa ke sana kemari. Lalu melupakan ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, yang tidak menunjukkan makna yang lain kecuali satu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an Al-Karim. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Adapun orang-orang dalam hati mereka ada penyakit, maka mereka suka meneliti, mencari-cari ayat-ayat yang samar-samar itu. Sengaja untuk menyebarkan fitnah, mencari penakwilan-penakwilannya, perubahan-perubahannya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum." Apabila engkau melihat ada orang-orang yang suka mencari ayat-ayat yang tersamarkan itu, ayat-ayat yang bisa dibawa ke sana kemari maknanya, maka mereka itulah yang disebut Allah dalam Al-Qur'an itu. Hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hati-hati. Nah, berhati-hatilah. Jangankan mereka dari kalangan ahlul bid'ah, Nasara bisa mencari dalil dari Al-Quran untuk memenangkan keyakinan mereka. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, di sini kan Allah menyebutkan kami, berarti dia tidak sendirian, kata orang Nasara. Allah itu tidak sendirian, ada yang lain. Nah, itulah yang kami yakini. Trinitas. Jadi Allah itu punya anak, ya, dan Ruhul Kudus. Semuanya Tuhan. Tiga dalam satu. Ya, three in one. Nah. Pakai dalil, pakai Quran. Lupa dengan ayat-ayat yang lain. Qul huwallahu ahad. Dan seterusnya. Begitu juga kaum jil. Ya. Mereka pakai ayat-ayat yang tersamarkan, yang kira-kira bisa dibenarkan untuk membenarkan madhab mereka, untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa Yahudi dan Nasara itu enggak kafir. Nah, di antara Yahudi dan Nasara ada yang mukmin. Ah, dipakai dalil-dalil yang samar-samar itu untuk memenangkan pendapatnya. Nah, dan ini semua adalah kebatilan. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Wa amma man la yadhhara lahu dhalik fa huwa ma'dzur. Adapun orang yang tidak nampak baginya hal tersebut, maka dia diberi uzur. Dia menyangka itu maksudnya, padahal tidak. Ya, tapi bukan karena dia ingin sengaja mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, tapi karena kebodohan dia, kurangnya ilmu dia. Ah, kalau orang seperti ini diberikan uzur, tapi dia harus belajar, dia harus menuntut ilmu. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mendebat tentang Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an adalah merupakan kekafiran. Qala al-Khattabi al-muradu bil mira'i asyak. Yang dimaksud al-mira' di sini adalah ragu. Yakni ragu tentang ayat Al-Qur'an adalah kekafiran. Wa qila al-jidalul musyakkiku fi. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud al-mira' adalah perdebatan yang mendatangkan keraguan-raguan terhadap Al-Qur'anul Karim. Itu yang dimaksud kekufuran. Wa qila, ada pula yang mengatakan huwal jidal alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa fi ayatil qadar wa nahwiha. Yang dimaksud adalah perdebatan yang dilakukan oleh para pengikut hawa nafsu, ya, tentang ayat-ayat takdir, kalau mereka mengingkari takdir dan yang semisalnya. Walhasil ada kemungkinan ini semua termasuk dalam makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Segala jenis kesesatan, apakah dia ragu terhadap Al-Qur'an, kufur. Atau yang dimaksud adalah perdebatan yang mendatangkan keraguan-raguan terhadap Al-Qur'an dan kebenarannya, juga kekufuran. Ataukah perdebatan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ahlul hawa, dalam meragu-ragukan firman Allah, seperti Jahmiyah yang meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdialog secara langsung pada Musa alaihissalam. Nah, demikian pula Al-Qadariyah yang mengingkari ayat-ayat takdir, lalu dipelintir ke sana kemari, maknanya menyimpang dari apa yang telah difahami oleh para ulama ussalaf. Ini semua termasuk dalam jenis al-mira', perdebatan yang tercela, ya, tentang Al-Qur'an Al-Karim, dan itu kekufuran. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, disebutkan oleh pentahqiq bahwa sanadnya hasan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya akhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.